Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di atas jalan ilmu yang mereka diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menyampaikan ilmu kepada manusia. Dan di atas jalan ilmu itulah terhubung para ulama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah menjadikan mereka sebagai ahli waris dari ahli waris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa inna ma warrathu ilm. Sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar, tidak pula dirham, akan tapi para nabi mewariskan ilmu. Kita memuja dan memuji Allah dan bersyukur kepadanya di saat kita berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid yang ada di permukaan bumi untuk ilmu, untuk warisan dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak adalah perkumpulan lebih nikmat daripada perkumpulan di atas ilmu. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pemimpin seluruh manusia di yaumil mahsyar, pemimpin umat akhir zaman yang tidak pernah ada seorang manusia yang lebih afdal sebelum dan setelah beliau, yang telah mengajarkan kita jalan yang terbaik dan mengajarkan kepada kita syariat paling sempurna yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke permukaan bumi. Beberapa orang daripada ikhwan kita datang untuk meminta kita datang ke masjid ini. Siapa namanya, Pak? Masjid Siratul Jannah. Masjid Siratul Jannah. Dan kalau ana tidak salah ketika permintaan itu, taklim untuk para pemuda. Namun ternyata di hadapan anak tidak hanya para pemuda. Insyaallah pemuda tahun 70-an. Bukan insyaallah ya, pasti gitu ya. Pemuda tahun 70-an. Atau boleh jadi pemudanya ada di semangatnya, karena tidak tertutup kemungkinan orang yang umurnya sudah lanjut mengalahkan para pemuda dalam semangat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dan pada kesempatan itu kita melihat hari ini merupakan hari yang kita pilih, walau ini sebenarnya adalah sebuah jadwal yang rutin di Pondok Pesantren Al-Furqan. Akan tetapi ketika itu melihat semangat para ikhwan yang datang, maka kita katakan insyaallah. Akan tetapi sistemnya adalah bukan suatu yang bersifat rutinitas. Al-muhim, dalam pembicaraan tersebut berlanjut melalui via telepon dan SMS, tema yang akan kita angkat pada kesempatan yang berbahagia ini adalah surga adalah cita-cita tertinggi. Dan sebelumnya, anak pribadi mohon maaf kepada bapak, bapak-bapak yang hadir, pemuda tahun 70-an dan 80-an, mungkin polanya sedikit berbeda dengan kajian-kajian biasa, karena kita sedang berhadapan dengan anak muda. Jadi kalau bapak dan bapak harus mengalah, ya sangat wajar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ma'asyal muslimin, ikhwani wa akhawati fiddin, para pemuda Islam, di dalam dunia modern sekarang, di dalam informatika yang serba canggih, yang mana orang mengatakan dunia sudah di tangan, dunia sudah di dalam genggaman, sering sekali kita terjebak disebabkan bacaan yang kita baca. Karena mayoritas yang menukil di dalam tulisan-tulisan yang kita baca itu adalah orang-orang kufar. Dan orang kufar tidak mengenal kecuali kehidupan dunia. Atau kalau ataupun dia Islam, secara agama polanya dan cara berpikirnya sudah meniru mereka, disebabkan pendidikan dari kecil atau pendidikan ketika mereka besar pun mengarah kepada pola-pola orang-orang kufar. Di dalam tulisan-tulisan itu kita dimotivasi untuk mengejar cita-cita. Berbagai aneka cara mereka ungkapkan, berbagai macam kalimat motivasi mereka kemukakan, mengobarkan semangat, menggapai cita-cita. Namun sayang, cita-cita yang mereka maksud bukanlah surga. Namun cita-cita yang mereka maksud adalah cita-cita di dunia. Betul? Hah? Betul ya? Karena kita yakin bahwa mereka yang paling banyak menulis. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, sementara petunjuk umat Islam dan pedoman umat Islam bukanlah mereka. Pedoman umat Islam telah sempurna. Tuntunan dan bimbingan untuk umat Islam telah ada. Namun kesalahan kita adalah meninggalkan pedoman dan tuntunan itu, kemudian beralih kepada melihat, membaca dan mempedomani, membaca tuntunan mereka. Manakala kita membaca tuntunan kita, dan tuntunan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, Kitabullah, Kalamullah, perkataan Allah di dalam Al-Quran, dan kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang mulia, maka ternyata kita tidak menemukan sedikit pun apa yang kita baca dari mereka. Kita tidak menerima sedikit pun seperti apa yang mereka tuliskan. Tentang usaha keras, kerja keras, pantang mundur, pantang menyerah, semuanya dikerahkan untuk urusan dunia dan berhenti dalam urusan dunia, mencapai cita-cita tertinggi di dunia. Ternyata yang seperti itu tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran dan kita membuka lembaran-lembaran hadis, yang ada ternyata Al-Quran dan hadis selalu mengkerdilkan dunia. Justru terbalik, mereka demikian mengeluh-eluhkannya di dalam pedoman dan tuntunan umat Islam, dikerdil-kerdilkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Mundhiri di dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib, dan sanadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya 'inda Allah tusawi janaha ba'udha." Kalau dunia di sisi Allah sama dengan nilai sayap nyamuk. Masaqal kafira minha syurbata ma. Allah tidak akan mau memberikan orang kafir dari dunia itu setetes minuman, sebuah tegukan daripada minum air. Allah tidak akan mau memberikan itu kepada orang kafir. Kalau seandainya dunia di sisi Allah senilai dengan sayap nyamuk. Pernah bunuh nyamuk kan? Pernah bunuh nyamuk kan? Pernah ngambil sayapnya? Bisa. Bisa. Kalau masih belum, praktekkan nanti malam setelah kajian ini. Setelah bunuh nyamuk, ambil sayapnya, taruh di sebelah kiri atau taruh di sebelah kanan, kemudian pandang. Seandainya dunia di sisi Allah sama harga dengan sayap nyamuk ini, seandainya Allah memandang dunia itu harganya sama dengan kita memandang harga sayap nyamuk, kalau segitu harga dunia di sisi Allah, Allah tidak akan mau memberikan setetes minuman pun untuk orang kafir. Berarti dunia lebih kerdil daripada harga sayap nyamuk itu. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan melewati seekor anak kambing yang cacat, yang sudah menjadi bangkai. Anak kambing cacat menjadi bangkai, sudah mati. Rasulullah memegang telinganya. Telinga apa yang dipegang Rasulullah? Bangkai. Bangkai apa? Anak kambing. Sempurna? Enggak, cacat. Lalu Nabi berkata kepada para sahabat, siapa yang mau membeli ini dari saya 1 dirham. Kata para sahabat ridwanullahi alaihi menjawab perkataan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, untuk apa bagi kami bangkai anak kambing? Seandainya dia hidup pun dia menjadi aib. Bagaimana kalau dia sudah menjadi mayat? Enggak akan ada orang mau membelinya. Walau dengan 1 dirham. 1 dirham itu takaran uang kita sekarang lebih kurang 60 ribu lah. 50 sampai 60 ribu itu 1 dirham. Tidak ada yang mau beli. Itu apa? Bangkai anak kambing cacat. Tidak ada artinya. Remeh. Kalau bisa dibuang, ngapain diambil, ngapain dibeli? Dikasih aja, kita gak mau terima. Setelah jawaban para sahabat seperti itu, untuk apa bagi kami kambing ini, kalau seandainya dia hidup dia adalah aib cacat. Lalu untuk apa bagi kami anak kambing itu wahai Rasul? Faqal Rasulullah SAW bersabda ketika itu, dengarkan, untuk melawan pola fikir kita yang selalu mungkin selama ini, mungkin selama ini selalu dicokoki dunia, dunia, dunia, dan cita-cita dunia, cita-cita dunia. Kata Nabi SAW, lad dunya inda Allah, sungguh dunia di sisi Allah, ahwanu min hadha indakum, lebih hina daripada ini di sisi kalian. Kalian melihat anak kambing, bangkai kambing, bangkai anak kambing ini hina. Kalian memandang bangkai anak kambing ini hina, yang sudah cacat, yang sudah tewas, hina. Kata Nabi SAW, Allah, dunia di sisi Allah lebih hina daripada bangkai anak kambing yang cacat ini di sisi kalian. Masih dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang dunia. Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima tarji'. Tidaklah perbandingan antara dunia dan akhirat melainkan bagaikan salah seorang di antara kalian mencelupkan 1 jarinya ke dalam air laut, maka silahkan dia lihat berapa air yang bisa terbawa oleh jari itu. Kita semua mungkin pernah ke laut. Kita tahu bagaimana luasnya laut, bagaimana air yang ada di laut. Celupkan jari kita, 1 jari kita ke laut, angkat. Berapa air yang terbawa oleh jari-jari itu, itulah dia dunia. Sisanya adalah air laut untuk akhirat. Permisalan air dunia, kenikmatan dunia, air yang terbawa oleh 1 jari. Dan permisalan kenikmatan yang ada di akhirat adalah air laut yang tanpa batas. Lalu bagaimana mungkin orang-orang kafir itu berhasil mendidik kita untuk menggantungkan cita-cita kita tertinggi di dunia kita, di dunia ini? Dan sebelum kita kenal Al-Quran dan Sunnah, kita adalah orang yang dididik hanya untuk mengejar dunia. Bisa kita buktikan. Sekarang ini bisa kita buktikan kalau kita mau. Kalau nak tanya kepada antum sekarang, sebelum antum kenal kajian, cita-cita antum jadi mau jadi apa? Saya yakin enggak ada yang cita-citanya masuk surga. Mau kita praktekkan? Hah? Enggak ada yang, enggak ada kita yang punya cita-cita masuk surga. Enggak ada. Sebelum kenal apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Yakin saya, ada yang ingin jadi dokter. Termasuk saya. Dulu cita-cita ingin jadi dokter. Sebelum kenal ilmu. Ada yang ingin jadi menteri. Ada yang ingin jadi pilot. Ada yang ingin jadi insinyur, arsitek ulung, entah apalah saja. Saya yakin apa saja. Enggak perlu kita tanya. Masing-masing kita introspeksi diri saja. Apa ini? Umat Islam yang tidak punya cita-cita di surga. Cita-citanya hanya mentok di dunia. Iya kalau kecapaian, kalau tidak. Dan untuk mengejar cita-cita itu, perjalanan panjang harus ditempuh. Lihatlah orang yang cita-citanya ingin menjadi dokter, sampai sekarang masih ingin menjadi dokter. Atau sudah menjadi dokter. Dari kecil cita-citanya menjadi dokter. Coba lihat. Berapa perjalanan panjang yang harus dia tempuh untuk mengejar cita-citanya itu. Dari TK sudah ingin jadi dokter. TK berapa tahun? 1 tahun. Tambah SD? 7 sudah. Tambah SMP? 10. Tambah SMA? 13. Tambah Fakultas Kedokteran? Berapa tahun? 6 tahun. 6 tambah 13? 19 tahun. 19 tahun untuk mengejar cita-cita. Bisa dibayangkan. Kalau dari TK itu cita-citanya ingin masuk surga, apa yang akan terjadi pada anak ini? Bayangkan kalau kita berhasil menanamkan di dalam diri anak kita, generasi penerus umat Islam, bahwa cita-cita tertingginya bukanlah ini, bukanlah itu, daripada cita-cita manusia yang mayoritas yang ada di permukaan bumi. Namun cita-cita tertingginya adalah ingin menjejakkan kakinya di surga Allah. Kita akan melihat perubahan yang luar biasa akan terjadi. Namun, mana orang-orang yang menanamkan kepada anaknya cita-cita tertingginya adalah surga? Masya Allah muslimin wal muslimat. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menyatakan bahwa kemenangan, keberhasilan, kesuksesan hanyalah surga. Tidak ada yang lain. Sebaliknya, Allah di dalam Al-Quran menyatakan kerugian, kesengsaraan, itu adalah orang yang masuk neraka, tidak ada yang lain. Kalau kita ingin membuka Al-Quran yang berbicara dzalikal fawzul azim, dzalikal fawzul azim, dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan, kejayaan yang sesungguhnya, yang besar. Itulah kemenangan, kejayaan yang nyata. Dzalikal fawzul mubin, semuanya untuk surga. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia adalah orang yang beruntung. Keberuntungan di dalam pandangan syariat Islam, dan kita orang Islam, bukanlah keberuntungan mencapai cita-cita duniawi, tapi keberuntungan di dalam pandangan syariat Islam adalah keberuntungan pada saat kita menginjakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zumar Ketika Allah berbicara tentang kerugian, siapa orang-orang yang merugi? Allah katakan, Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang merugi, yang sebenar-benar merugi adalah orang-orang yang merugi dirinya, keluarganya pada hari kiamat. Ala dhalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah, itulah kerugian yang sangat nyata. Dan apabila kita membaca tentang orang-orang yang rugi, kita akan menemukan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa man khaffat mawazinuh fa ulaika alladhina khasiru anfusahum. Barang siapa yang amal kesolehannya ringan, justru yang berat adalah amal maksiatnya. Artinya kemana ini? Ke neraka. Fa ulaika alladhina khasiru anfusahum. Mereka lah orang-orang yang telah rugi dan merugi diri mereka. Kembali kepada apa yang ingin tadi kita sampaikan, tuntunan umat Islam, pedoman umat Islam Al-Quran dan Hadis tidak pernah mengatakan kepada kita bahwa kesuksesan itu manakala kita berhasil mengejar dunia dan segala fasilitasnya dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, tidak wajar kalau umat Islam menjadikan cita-cita tertingginya adalah dunia. Sangat tidak wajar. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap bacaan-bacaan. Berhati-hatilah terhadap motivator-motivator yang kalau dia hanya memotivasi kita untuk sesuatu yang mentok dunia. Karena dunia akan kita tinggalkan, ma'asyal muslimin wal muslimat. Dan sehebat apapun kita berhasil mengumpulkan dunia, tidak akan ada dunia itu yang bisa membawa kenikmatan kecuali kalau di tangan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan suri tauladan tentang dunia dan memberikan suri tauladan tentang akhirat yang sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh para motivator itu. Soal dunia, Nabi hanya berkata, aku dan dunia ini bagaikan orang yang beristirahat di bawah sebatang pohon. Kemudian dia akan tinggalkan pohon itu dan berangkat. Tentang akhirat, Nabi SAW berkata kepada Umar bin Khattab, mereka penguasa-penguasa Kisra dan Kaisar, mereka penguasa-penguasa Persia dan Romawi yang hidup dalam kemewahan yang luar biasa di dunia, mereka itu kebaikan mereka hanya ada di dunia. Biarkan untuk mereka dunia, untuk kita akhirat, wahai anak Khattab. Biarkan untuk mereka dunia, untuk kita akhirat. Begini Rasulullah SAW memberikan teladan kepada umat. Kalau urusan dunia, Nabi Muhammad SAW tidak pernah membesar-besarkannya. Tapi kalau masalah akhirat, Nabi Muhammad SAW menanamkan sesuatu yang harus kita kejar dan kita raih. Mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga. Disuruh kita untuk bersegera mengejar, bukan mengejar cita-cita dunia. Tapi yang harus kita kejar, yang pertama, ampunan Allah, maghfirah, ampunan dari Allah. Yang kedua, surga. Kenapa disebut ampunan sebelum surga? Karena kita harus mendapatkan proses ampunan dulu baru bisa sampai kepada surga. kita semuanya yang insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir di masjid ini sekarang ini semuanya mudah-mudahan tertulis di Lauhul Mahfuz, tidak singgah ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Artinya kalau tidak singgah di neraka pasti apa? Pasti ke surga. Kalau tertulis di Lauhul Mahfuz, mudah-mudahan seperti itu, berdoa kepada Allah, berharap dan memohon kepadanya agar menuliskan kita semuanya orang-orang yang terpelihara dari neraka Allah, dan orang-orang yang terpelihara dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala itu akan ke surga. Dan kita, kalau seandainya kita adalah orang-orang yang kita sebutkan tadi, tidak akan mungkin sampai ke surga kalau belum mendapatkan apa? Pengampunan. Karena semua kita berdosa, dan semua dosa kita itu bisa menjerat kita ke neraka kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh karena itu Allah katakan bersegera menuju ampunan, karena pintu pengampunan harus kita lewati terdahulu, baru kemudian kita bisa melewati pintu apa? Pintu surga. Orang yang tidak mendapatkan pintu pengampunan dari Rabbnya, maka dia tidak akan pernah bisa menjejakkan kakinya ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dalam surat, dan ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 133. Juga di dalam surah Al-Hadid, sabiqu ila maghfirati min rabbikum, berlomba-lomba kalian. Berlomba-lomba disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita untuk berlomba-lomba. Kemana kita disuruh berlomba-lomba? Berlomba-lomba punya bisnis besar dengan usaha yang sangat minim, dengan modal yang sangat minim. Nah, seperti kata mereka, menjadi miliarder dengan apa istilahnya? Dengan modal kecil. Subhanallah. Miliarder dengan modal kecil. Ternyata yang memberikan motivasi enggak miliarder. Ngapain? Yang memberikan materi enggak miliarder. Namun ini digandrungi orang sekarang, terutama anak muda. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlomba-lomba bukan untuk itu. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lomba kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga. Arduha ka'ardis sama'i wal ard. Surga itu luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Kembali Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk berlomba, tapi bukan untuk dunia, untuk akhirat, untuk surga. Sehingga lahir dari tubuh umat Islam di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di madrasah kenabian di kota Madinah, di Masjid Nabawi, orang-orang yang tidak lagi memiliki cita-cita tinggi dunia. Apabila kita melihat generasi para sahabat, kita tidak menemukan mereka itu orang-orang yang memiliki cita-cita berlebihan dalam urusan dunia. Karena didikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka betul-betul mereka pahami Karena didikan Nabi Muhammad SAW kepada mereka benar-benar mereka pahami, sehingga mereka hidup tidaklah untuk dunia. Mereka kaum yang hidup untuk akhirat. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dan semua kita saya yakin pernah mendengar nama sahabat yang mulia ini. Beliau memiliki sebuah pemahaman yang tidak dimiliki oleh para sahabat Nabi yang lainnya. Pemahaman beliau adalah harta kalau kita dapatkan, emas dan perak, kalau sekarang berarti apapun yang menggantikan posisi emas dan perak, Fungsi emas dan perak itu dua, nilai barang dengan alat barter. Berarti apa yang menggantikan posisinya sekarang? Duit. Nilai barang dan alat barter. Berarti rupiah, rial, Saudi, dirham, Emirates, dinar, Kuwait, ringgit Malaysia, rupiah India, jenei Mesir, baru kemudian melangkah kepada dolar Amerika, pound sterling Inggris, semuanya adalah dinar dan dirham. Artinya menggantikan posisi dinar dan dirham. Abu Dzar punya sebuah pemahaman. Orang yang punya dinar dan dirham dapat rezeki dari Allah dinar dan dirham. Lalu dinar dan dirham itu dia simpan di rumahnya lebih daripada 3 hari, itu haram. Harus dihabiskan. Diinfakkan di jalan Allah. Saya mengatakan ini pemahaman Abu Dzar, walau tidak dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain, dan ini pemahaman pribadi beliau yang menyelisihi jumhur mayoritas para sahabat Rasulullah SAW. Namun kita hanya inginkan adalah bagaimanakah cara hidup Abu Dzar Al-Ghifari di dunia. Bayangkan, orang yang punya pemahaman, punya harta, gak boleh ada di rumah kita lebih daripada 3 hari. Semuanya harus diinfakkan di jalan Allah. Kalau lebih daripada 3 hari, maka itu adalah harta yang haram, yang akan diazab pemilik harta itu di akhirat apabila dia menumpuk lebih dari 3 hari. Bayangkan apa, bagaimana dunia Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Darda juga terkenal dengan seorang sahabat yang di dalam biografi dunia beliau orang yang sangat sederhana. Ketika beliau wafat hanya ditemukan seekor hewan tunggangan dengan alat berjihad, nampan air di rumahnya, pakaian beliau yang tidak seberapa, hanya itu yang ada di rumah itu. Karena beliau mengatakan, saya takut kalau saya menyimpan harta, saya takut hisab Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat dari harta yang saya punya. Apabila saya memiliki dunia atau harta banyak. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim mengatakan, seorang laki dari para sahabat datang kepada Nabi SAW pada hari Uhud lalu berkata kepada Nabi SAW, ara'aita in kutiltu fa aina ana, wahai Rasul, seandainya saya terbunuh pada hari Uhud ini, di mana posisi saya di akhirat? Qala fil jannah, Nabi mengatakan di surga. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi, lalu Nabi SAW beliau melemparkan kurma-kurma yang ada di tangannya, kemudian berperang sampai meninggal. Apa yang ada di benak mereka? Tidak ada lagi dunia, surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang hilang dari kehidupan kita sekarang. Ini yang hilang dari kehidupan kita sekarang. Cita-cita kita terhadap dunia terlalu tinggi sehingga melupakan cita-cita yang seharusnya tertinggi dari cita-cita seorang muslim dan muslimah. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya materinya dan tanya jawabnya. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Di dalam ayat yang dibaca oleh imam pada rakaat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang memiliki sifat alladhi jama'a mala wa addadah, orang-orang yang mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitung harta. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira hartanya itu akan mengekalkannya. Harta dari tiga aspek, maka yang terpuji hanya satu. Dikumpulkan, artinya dicari. Setelah itu dikumpulkan, artinya ditumpuk, dihitung-hitung. Dan kemudian diinfakkan di jalan Allah. Maka yang terpuji hanya yang ketiga, yaitu ketika harta itu diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berharap dengannya Allah membalas dengan surga. Namun seperti yang tadi telah kita mulai pembicaraan dengannya, untuk mengumpul-ngumpul harta dan menumpuk-numpuk harta itulah kita coba dicoba untuk dibina oleh orang-orang kufar. Kita dicoba untuk dididik oleh mereka dengan segala sarana yang mereka miliki untuk mempengaruhi pola berpikir umat Islam. Dan sepertinya mereka berhasil dan telah mencampakkan kebanyakan manusia ke dalam pola kehidupan jama'ah mala wa addadah. Hidupnya untuk mengumpul-ngumpul harta, hidupnya untuk menghitung-hitung harta. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu taala an. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu wa ardhah ke Bahrain untuk mengambil jizyah. Faqadima bimalin minal Bahrain. Maka ketika Abu Ubaidah datang dengan harta-harta jizyah dari Bahrain, fasami'atil Ansar biqudumi Abi Ubaidah. Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah yang datang dengan membawa harta kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat. Dan biasanya Nabi SAW ketika memiliki harta di Baitul Mal akan beliau peruntukkan untuk kaum muslimin yang membutuhkannya. Fawafu salat al-fajr ma'a Rasulullah sallallahu ma'a Rasulillah SAW. Maka mereka berdatangan pada saat salat fajar, salat subuh bersama Nabi SAW. Falamma shalla Rasulullah sallam insaraf. Tatkala Rasulullah sallam selesai salat, Rasul pergi meninggalkan para sahabat. Fata'arradu lah. Para sahabat datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama Rasulullah sallam hina ra'ahum. Ketika melihat para sahabat seperti itu, para Nabi sallallahu alaihi wasallam tercinta tersenyum. Tsumma qala. Kemudian Rasulullah sallam bersabda, "Adhunnukum sami'tum anna Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain?" Saya yakin kalian telah mendengar Abu Ubaidah datang membawa sesuatu dari Bahrain. Faqalu ajal ya Rasulullah. Para sahabat berkata, benar wahai Rasulullah. Faqal. Lalu Nabi kita tercinta SAW yang pengasih dan penyayang kepada umat berkata, abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Bergembiralah dan cita-citakanlah apa yang akan membahagiakan kalian. Artinya berharaplah ada sesuatu kebaikan yang akan kalian dapatkan pada kesempatan kali ini. Artinya saya tidak akan tahan-tahan harta itu untuk kalian yang membutuhkan. Fawallahi, kemudian Nabi mengatakan, dan demi Allah, maka demi Allah, mal faqru akhsha alaikum. Sungguh bukanlah kefakiran yang kutakutkan kepada kalian. Ajib. Suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan beliau suri tauladan. Dan semua lisan umat Islam mengatakan suri tauladan yang terbaik adalah Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Lihat apa kata Rasulullah SAW suri tauladan kita. Mal faqru afsha'ali. Bukan kefakiran yang kutakutkan untuk kalian. Sementara kita ditakut-takuti dengan kefakiran. Kefakiran dekat dengan kekafiran. Hadis yang palsu. Apa? Kadal faqru an yakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran memasukkan orang ke dalam kekufuran. Apa orang kafir aja yang kufur? Orang fakir aja yang kufur, orang kaya enggak? Justru banyak orang kaya yang bermain jimat dan tangkal, bermain dunia, dunia mistik yang membawa mereka keluar dari agama Islam oleh Nabi Allah. Kata Nabi SAW, mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang kutakutkan kepada kalian, walakin akhsha yang kutakutkan kepada kalian. Apa yang ditakutkan Rasulullah SAW kepada umat Islam? Antum satat dunya alaikum, dilapangkan untuk kalian dunia. Aneh. Aneh zaman kita yang membuat orang mendidik kita untuk itu. Padahal itu yang ditakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat Islam. Walakin akhsha antum satat dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Justru aku takut kepada kalian dibentangkan untuk kalian dunia, dilapangkan untuk kalian dunia sebagaimana telah dilapangkan untuk orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kana kama tanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia itu sebagaimana mereka telah berlomba-lomba mengejar dunia itu. Fatuhlikakum kama ahlakathum, lalu dunia itu membinasakan kalian seperti dunia itu telah membinasakan mereka. Syuf, perhatikan bagaimana Nabi mendidik umat Islam. Tidak untuk dunia, tapi untuk akhirat. Di dalam hadis yang lain masih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW berkata, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya yang kukhawatirkan kepada kalian setelahku nanti adalah dibukakan untuk kalian perhiasan-perhiasan dunia dan kenikmatan-kenikmatannya. Rasulullah SAW mendidik para sahabat. Kata Anas bin Malik, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kalimat ini di dalam sejarah Rasulullah SAW beliau ucapkan dua kali secara berulang-ulang. Pertama ketika membangun Masjid Nabawi, kedua ketika menggali khandaq pada perang Ahzab. Ketika melihat para sahabat datang pagi hari dalam keadaan lapar karena tidak ada yang dimakan, bekerja sampai sore tidak ada yang dimakan, lalu pulang dalam keadaan lapar tidak ada yang dimakan, besoknya datang kembali lagi dalam keadaan lapar tanpa makanan, Nabi SAW menyuarakan di tengah para sahabat, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Oleh karena itu cita-cita kita tidak boleh bergantung di dunia. Gantungkan cita-cita itu di surga. Mungkin sebahagian kita sudah mulai berkecamuk. Lalu bagaimana dengan dunia kita, Ustaz? Kita lupakan saja. Melupakannya juga tidak boleh. Melupakannya juga tidak boleh. Di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat yang ke-77 Allah mengatakan, "Wabtaghi fi ma ataaka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Gapai, raih dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu kampung akhirat. Lihat, cita-cita di mana diletakkan? Di kampung akhirat. Raih kampung akhirat. Kamu akhirat nilai itu di mana? Di surga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Melupakan dunia juga enggak boleh. Maka hiduplah untuk akhirat tanpa melupakan dunia. Inilah posisi terbaik yang dibangun pemahaman ini oleh Allah di dalam Al-Qur'an untuk kita pahami. Dibangun pemahaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita pahami dan kita jalankan bahwa kita hidup untuk akhirat. Namun kita tidak mau melupakan tugas-tugas kita di dunia. Sering sekali umat Islam bertanya, kalau demikian keadaan Al-Qur'an yang selalu menyuruh akhirat, akhirat, akhirat, akhirat, dan dunia selalu dikecilkan, dikerdilkan, apa sebenarnya hikmah di balik semua itu? Dan ini, dengan ini kita akhiri materi kita dan kita lanjutkan dengan jawab insyaallah taala. Akhi, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, dunia sebenarnya sudah ada di dalam fitrah kita. Dunia sebenarnya sudah ada di dalam fitrah kita. Sehingga dia tidak perlu dipupuk, dia pasti tumbuh segar. Sementara akhirat tidak ada di fitrah kita. Sehingga dia harus dipupuk untuk tumbuh segar. Kalau kemudian pembicaraan tentang akhirat dilupakan, justru pembicaraan tentang dunia yang terus disebut, disebut, disampaikan, dimotivasi, apa gerangan yang akan terjadi? Yang memang sudah tumbuh segar di dalam fitrah kita, itu yang terus dipupuk dan dipupuk. Akhirnya matilah kecintaan kepada akhirat. Lihat Al-Quran yang benar-benar memupuk kecintaan kepada akhirat dan tidak pernah memuji dunia. Dan lihat umat Islam sekarang bagaimana cintanya mereka kepada dunia dan mereka bagaimana mereka melupakan akhirat. Apa yang akan terjadi kalau Al-Quran memotivasi dunia seperti memotivasi akhirat? Apa gerangan yang akan terjadi? Kalau seandainya Al-Quran dan hadis selalu mengkerdilkan dunia supaya kita mengidam-idamkan apa? Akhirat. Realitanya umat Islam koyoki seperti yang sekarang kita lihat. Itu sudah Al-Quran benar-benar menumbuh kembangkan semangat untuk akhirat, memotivasi semangat, menyuruh berpacu-pacu untuk akhirat, menyuruh selalu mencari akhirat. Dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan kekerdilan-kekerdilan dunia, umat Islam masih seperti ini. Apa gerangan yang akan terjadi kalau ternyata semangat mencari dunia itu dipupuk juga oleh agama Islam dalam syariat? Dengan ini kita akhiri pembahasan kita dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Dan saya yakin majelis para pemuda banyak tanya jawabnya. Silakan. Satu, dua, udah banyak memang. Masya Allah. Ini belum yang datang ya. Sudah siap ternyata. Bagaimana makna kalimat yang mengatakan bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok? Pertama, saya pribadi tidak tahu ini perkataan siapa. Walau masyhur dinukilkan dari lisan ke lisan, di mimbar ke mimbar, namun ana secara pribadi tidak tahu ini pembicaraan siapa. Ya, saya ana tidak tahu ini pembicaraan siapa yang seperti ini. Kalau kita ingin menjadikannya pedoman, harus kita ketahui siapa yang membicarakannya, siapa yang menyampaikannya, tuntunan dari siapa. Dan adakah orang yang ketika bekerja dunia dia tidak ingat lagi akhirat untuk hidup selama-lamanya? Dan ketika orang itu sudah masuk sholat, dia lupakan dunia sehingga dia mau mati setelah sholat? Kalau seandainya bahagian terakhir saja itu ada di dalam hadis, makna yang seperti itu. Namun yang bahagian pertama ana tidak tahu. Di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Salli salata muwaddi'." Salatlah engkau bagaikan salat orang yang mau meninggalkan dunia. Bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Berarti Nabi lebih tegas. Setelah sholat, meninggal. Bukan besok. Setelah sholat, wah meninggal. Ada di dalam hadis makna yang seperti ini. Di bahagian akhiratnya. Namun bahagian dunianya ini yang perlu kita cari. Sampai sekarang anda belum bertemu Allah. Ustadz, anak kuliah jauh dari ibu, ayah gimana? Kok ibu aja? Mungkin ayahnya udah meninggal mungkin ya. Mungkin yang bertanya ayah meninggal, kita bersunuzon. Terus anak sering menangis karena kangen orang tua. Pemuda menangis. Subhanallah. Pertanyaannya adalah, apakah tangisan anak itu ibadah? Jawabannya tidak. Itu tidak ibadah. Karena tangisan itu tangisan jibillah, tangisan sifat lumrah manusia. Dan sesuatu yang dilakukan hanya murni sesuatu apa namanya itu psikologis manusia, itu tidak hubungannya dengan ibadah. Kalau kemudian kangen kepada orang tua tersebut diiringi dengan doa kebaikan untuk orang tua, maka doanya yang bernilai ibadah. Adapun tangisnya itu tangis duniawi. Dan ana rasa tidak perlu sekarang itu menangis ingat orang tua. Tidak perlu. Apalagi kita yang sudah besar begini. Kalau kita kembali kepada biografi para ulama kita, justru dari kecil mereka dipisahkan dari orang tuanya, pergi kepada para ulama-ulama. Dari kecil mereka meninggalkan kampung mereka, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun baru pulang menuntut ilmu. Dan itu enggak tahu mereka bisa pulang atau tidak pulang, enggak tahu. Jadi anak kuliah jangan cengeng. Anak dulu ketika mau pergi kuliah, yang nangis orang tua bukan saya. Karena mau pergi kuliahnya antum tahu jauh. Yang nangis orang tua, kita enggak nangis. Wallahu a'lam. Sebagian orang mengatakan bahwa cita-cita tertinggi itu adalah meraih ridho Allah. Dan semata-mata karena mengharapkan ridho Allah saja. Dan mereka menganggap orang yang berharap akan surga Allah itu belum sempurna keimanannya. Kalau belum ikhlas dalam beramal. Mohon penjelasannya Ustaz. Tanyakan kepada orang yang hidupnya untuk meraih ridho Allah saja. Enggak mau surga. Coba tanya mereka. Apakah anda hanya ingin ridho Allah saja, enggak ingin surga? Coba tanya dengan dia. Suruh dia jawab. Kalau dia katakan saya enggak mau surga, saya mau ridho Allah saja, sudah melenceng akidahnya. Wong Nabi saja minta surga kepada Allah. Nabi SAW minta surga kepada Allah. Dan Nabi SAW minta perlindungan dari neraka kepada Allah. Kata para sahabat. Ketika mereka sholat bersama Nabi, setiap melewati ayat surga, Nabi minta surga kepada Allah. Setiap melewati ayat-ayat neraka, Nabi berlindung dari neraka kepada Allah. Apakah itu artinya Nabi tidak sempurna dalam keimanan? Nabi masih berharap surga, masih takut ke neraka. Maka akidah yang benar, menggapai ridho Allah dan surganya, dan ingin terhindar dari neraka, satu kesatuan yang tidak boleh terpisah. Itu yang benar. Satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Karena seluruh yang diridhoi oleh Allah pasti ke surga. Gak ada cerita tidak. Gak ada cerita tidak. Orang yang diridhoi oleh Allah gak ada cerita kecuali ke surga. Oleh karena itu kalau Anda mengatakan, ya Allah bagiku yang penting ridhomu, walau engkau masukkan aku ke neraka, asal engkau ridho, aku pun ridho. Ini akidah yang salah luar biasa. Karena tidak ada di dalam Al-Quran, radiyallahu anhum wa radu'an wa yudkhiluhum nara. Tidak ada di dalam Al-Quran. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, lalu Allah masukkan mereka neraka. Tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada, radiyallahu anhum wa radu'an wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Berarti ridho Allah dan surga satu paket yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Dan Nabi tidak hanya meminta surga, menyuruh umatnya minta surga. Bahkan, dan bukan sembarang surga suruh Nabi minta, suruh minta surga Firdaus. Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-Firdaus. Kalau kalian minta surga kepada Allah, minta surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah, dia surga yang paling tinggi. Karena tempat di surga itu semakin tinggi, semakin spesial. Sebagaimana neraka semakin ke bawah, semakin spesial. Iya. Semakin spesial dalam azab. Al-jannatu darajat. Surga itu naik ke atas. Wan-nar darakat. Neraka itu turun ke bawah. Semakin ke bawah, semakin parah. Waliyadzubillah. Jadi tidak boleh dipisah-pisahkan. Ya kita mencari ridho Allah ikhlas. Ya kita berharap surga. Ya kita ingin terhindar dari neraka. Kalau ada suami istri bercerai, apakah istri punya bahagian harta? Kalau punya bahagian, berapa bahagiannya? Kok mahasiswa nanyanya ini? Oh, mahasiswa dahulu kala kayaknya. Baik, kita jawab untuk yang sudah punya istri dan yang belum punya istri. Harta suami dan istri terpisah. Harta suami, harta suami. Harta istri, harta istri. Itu yang benar. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, apabila istri kalian meninggal, maka untuk kalian wahai para suami, setengah harta istri. Kalau istri kalian meninggal tidak punya anak. Namun kalau mereka meninggal punya anak, kalian hanya dapat seperempat dari harta istri kalian. Dan untuk kalian wahai para istri, seperempat harta suami kalian. Kalau suami kalian meninggal tidak punya anak, namun kalau suami kalian meninggal punya anak, kalian hanya dapat jatah 1/8 dari harta suami kalian tersebut. Apa artinya ini kalau harta suami dan istri tidak terpisah? Bagaimana cara membagi harta itu kalau tidak terpisah? Setengahnya untuk suami ketika istrinya meninggal tidak punya anak, atau 1/4 untuk suami ketika ada anak-anak, 1/4 harta suami untuk istri yang masih ada ketika suami tidak punya anak, 1/8 harta suami yang ditinggal, meninggal oleh suaminya, ditinggal wafat oleh suaminya untuk istri, manakala masih ada anak-anak, 7/8 sisanya untuk anak-anak. Bagaimana caranya kalau harta itu tidak pisah ketika mereka hidup? Maka harta suami dan istri tidak nyampur. Hidup berumah tangga dengan harta nyampur warisan Belanda. Dan inilah yang membuat pertanyaan ini hadir. Ketika istri dan suami hartanya nyampur, sehingga tidak tahu lagi yang mana harta suami, yang mana harta istri. Harusnya jelas yang mana harta suami, yang mana harta istri. Untuk yang sudah berumah tangga, ternyata hartanya nyampur, nanti malam rapat pembagian harta. Bagi yang mau menikah, haruslah menikah dengan pola yang benar. Harta istri dan suami tidak menyatu. Tidak menyatu dalam kepemilikan, walau menyatu dalam penggunaan. Bertahun-tahun saya hidup bertahun-tahun. Kompor gas milik istri saya, tabungnya milik saya. Bertahun-tahun. Karena kompor gas itu hadiah dari keluarga istri ketika menikah. Milik dia, hadiah dari keluarga dia untuk dia. Sementara tabung saya yang beli. Bertahun-tahun kami hidup, kompornya milik istri, tabungnya milik saya. Subhanallah. Suami istri berdekatan, tabung dan kompor pun berdekatan. Apa tadi katanya tadi? Ketika bercerai suami istri bagaimana? Kompor pergi ke suami, kompor pergi ke istri, tinggal tabungnya pulang ke suami. Gampang kan? Gampang, gak ada yang perlu dibagi-bagi. Yang mana yang punya istri bawa, yang mana yang punya suami tinggal. Itu kalau yang punya rumah suami. Namun yang punya rumah istri, tinggal suami yang bawa. Jadi gak ada yang perlu, gak ada yang perlu dipertengkarkan setelah perceraian, gak ada. Kenapa? Karena harta itu memang berbeda ketika mereka hidup berumah tangga. Ini punya siapa, ini punya siapa. Sekarang yang sering merusak rumah tangga umat Islam, harta di rumah itu gak punya tuan, gak punya tuan. Suami merasa punya dia, istri merasa punya dia. Berarti benda tidak punya tuan yang sebenarnya yang mana. Ya akhi, suami istri boleh berjualan. Suami jual, istri beli. Istri jual, suami beli, atau sebaliknya. Suami istri boleh pinjam meminjam. Di harta suami, disitulah diwajibkan nafkah keluarga. Makan keluarga, rumah di keluarga, pakaian keluarga, pendidikan anak-anak, rekening listrik, itu di harta suami. Harta istri tidak 1% pun ada kewajiban untuk keluar. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu jadikan pemimpin kaum wanita dikarenakan Allah telah lebihkan mereka dibanding kaum laki-laki, dan dikarenakan merekalah yang menafkahi kaum wanita. Karena laki-laki itu dilebihkan daripada kaum wanita, dan dikarenakan merekalah yang menafkahi kaum wanita. Jadi laki-laki itu harus malu kalau nafkahnya dari istrinya. Harus dia yang menafkahi istrinya. Jadi dengan pola agama Islam, gak ada yang perlu dipertengkarkan pasca perceraian. Yang harta istri dibawa istri, yang harta suami dibawa suami. Jadi gak ada masalah gono gini, masalah ini, masalah itu. Masya Allah muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begini cara Islam mengatur. Dan subhanallah, orang-orang fasik sekarang ini sudah tidak mau menerima hukum harta milik bersama, enggak mau mereka. Orang-orang fasik di zaman kita sekarang enggak mau lagi hukum itu terjadi pada rumah tangga mereka. Mereka pergi ke notaris, bikin perjanjian harta masing-masing. Kenapa? Karena logika mereka yang sehat soal harta sehat logikanya. Soal akhirat yang logikanya enggak sehat. Soal harta logikanya sehat. Logika mereka yang sehat menyatakan zolim sekali. Saya keluarga ningrat, harta saya banyak, nikah sama dia. Kalau kami nikah kemudian 3 bulan cerai bagi dua harta gondong ini, enggak mau saya. Sehat harta, akal mereka sehat kalau soal harta. Subhanallah. Dan ternyata yang dituliskan notaris oleh orang-orang fasik, itulah agama Islam yang benar. Namun mereka melakukannya karena dunia, kita harus melakukannya karena akhirat. Itu yang berbeda. Kita melakukannya karena ingin menjalankan agama Allah. Bukan hati kita ingin harta itu, enggak. Tapi agama Allah menyusun suami dan istri punya harta masing-masing. Istri Abdullah bin Mas'ud datang kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, saya punya harta untuk saya zakatkan. Sementara istri saya Abdullah bin Mas'ud lelaki yang fakir, boleh saya bayar zakat kepada suami saya? Saya akan bayar zakat ini. Sekarang saya sudah wajib zakat. Namun suami saya Abdullah bin Mas'ud lelaki yang miskin, boleh saya bayar zakat ke suami saya wahai Rasul? Jawaban Rasul apa? Boleh, kamu dapat dua pahala. Pahala keluarkan zakat, pahala meringankan beban suami. Ketika saya bicara ini, ada seorang ikhwan datang dan mengatakan, Ustaz, kayaknya peraturan ini tidak adil. Oh, kayaknya dia lebih pandai daripada Allah ini kayaknya. Saya katakan, kenapa Anda katakan tidak adil? Ini contoh, Ustaz. Ya buat mulai memperbaiki logika. Contoh, saya sebagai suami pergi dalam sebuah proyek lalu pulang dengan perusahaan dengan keuntungan 500 juta. Masa 500 juta saya semua yang punya, istri saya enggak punya? Saya katakan, Anda kalau dapat keuntungan 500 juta enggak ngasih istri, kelewatan. Berarti Anda enggak sayang sama istri Anda. Orang yang sayang kepada istrinya akan berbagi keuntungan kalau dia mendapatkan rezeki. Itu tanda kita sayang. Bukti kita sayang, kita berbagi. Bahkan dia dapat, kita gak dapat pun gak apa-apa. Itu bukti cinta. Ada yang pernah pacaran? Nah, pernah mungkin ya. Ada sesuatu yang menarik dalam pola berpacaran. Walaupun pacaran itu haram, tapi ada sesuatu yang menarik. Si wanita itu tidak meyakini di dalam hatinya uang di dompet pacarnya itu uang dia. Enggak ada keyakinan itu. Itu uang pacarnya. Ketika dibayarkan bakso, dibelikan pulsa 5.000, dia sudah merasa, oh pacar saya benar-benar sayang sama saya. Setelah menikah, dia yakini uang yang ada di dompet suaminya itu milik dia. Dibelikan mobil Vios, gak ada rasa. Gak ada rasa. Kenapa gak ada rasa? Karena dia merasa itu uang dia. Bayangkan kalau seandainya perasaan yang sama ada di dalam pernikahan. Apa gerangan hati seorang istri dihadiahkan Vios oleh suaminya? Mati rasa. Ketika sudah meyakini harta suami, harta saya. Oleh karena itu banyak wanita sekarang yang tidak pandai bersyukur kepada suami dan berterima kasih kepada suami. Kenapa? Karena dia merasa itu harta dia bukan harta suaminya. Ternyata memisahkan harta istri, harta suami, bumbu-bumbu cinta. Hati-hati. Jangan salah kaprah. Bukan untuk menghinakan dan mengkerdilkan dan bukan untuk memisahkan antara suami dan istri. Justru ketika istri tahu bahwa makanan yang dia makan itu harta suaminya, pakaian yang dia pakai itu pemberian suaminya, akan lahirlah cinta yang luar biasa dari seorang istri kepada suaminya. Semoga berhasil. Pertanyaan ini kita jawab ringkas saja. Berapa ukuran harta yang tidak boleh disimpan di rumah 3 hari dan bagaimana kalau melebihi disimpan di bank? Kita katakan tadi itu pendapat Abu Dzar yang menyelisih pendapat mayoritas para sahabat, dan itu pendapat syadz, tidak diterima. Dan itu pendapat beliau sendiri, ijtihad beliau Abu Dzar Al-Ghifari, dan bukan itulah pendapat yang benar. Wallahu taala alam bisawab. Jadi tidak perlu kita bahas. Apa hukumnya seorang ikhwan SMS-an ria, BBM-an ria, Facebook-an ria dengan akhwat yang bukan muhrim? Saya takut masuk nerakaan ria nanti. Masuk nerakaan ria juga. Karena ini jalan menuju neraka. Antum enggak nyadar, ketika antum SMS-an ria itu, seketika itu juga malaikat maut bisa datang. Seketika itu juga malaikat maut bisa datang. Dan seketika itu juga kematian bisa datang. Kemungkinan kematian di zaman kita, apalagi di zaman kita sekarang, lagi nongkrong di halte bus aja bisa mati. Iya kan? Nongkrong di halte bus gak mengapa-ngapain, mati. Ditabrak mobil. Jadi janganlah kita berusaha untuk mengkerdilkan dosa, karena ketika dosa kerdil itu kita lakukan, bisa di atas itu kita wafat, sehingga kita menjadi su'ul khatimah. Kalau mau nikah sekalian, lebih daripada SMA bisa. Man aradad dunya fa'alaihi bin ilm, wa man aradal akhirah fa'alaihi bin ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bin ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah pakai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah pakai ilmu. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, hendaklah pakai ilmu. Dari mana asal-usul kalimat tersebut? Saya yang harusnya nanya, dari mana asal-usul kalimat itu? Enggak tahu saya dari siapa. Apabila imam menghadap kepada jamaah setelah selesai sholat, apakah imam tersebut harus menghadap kiblat kembali dalam berdoa? Yang kita tahu bahwa ketika Rasulullah SAW sholat, yang kita tahu ya, wallah, sejauh yang kita tahu, Rasulullah tidak kembali menghadap kiblat. Dan untaian doa itu beliau ucapkan di dalam zikir-zikir beliau setelah sholat, tanpa mengangkat tangan. Itu yang kita tahu. Namun kalau sekali-kali dan tidak rutin imam itu menghadap kiblat, mengangkat tangan setelah sholat, maka wallahu alam. Dalam hal ini yang kita tahu, Syekh Bin Baz di dalam fatwanya mengatakan bahwa kalau tidak dirutinkan, sekali-kali ngangkat tangan boleh. Kalau sudah mulazamah, senantiasa setiap sholat fardu ngangkat tangan, ini yang tidak boleh. Maka kalau kita katakan sekali-kali, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan orang yang mengatakan dunia dan akhirat itu harus seimbang? Bagaimana keseimbangan yang sebenarnya? Pertama, sangat tidak mungkin antara dunia dan akhirat itu seimbang. Ya akhi, bagaimana menyeimbangkan antara air laut dan air yang dibawa oleh satu jari kita? Bagaimana menyeimbangkannya? Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, kalau saya tidak khilaf dengan riwayat yang sahih, Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat yang hanya satu rahmat yang Allah turunkan di dunia itu bagi-bagi seluruh makhluk Allah, sampai binatang-binatang pun berbagi dalam satu rahmat itu. 99-nya untuk akhirat. Bagaimana menyeimbangkannya? Apa mungkin air yang terbawa dengan satu jari bisa diseimbangkan dengan air laut? Oleh karena itu, cara yang benar bukan menyeimbangkan, tapi cara yang benar, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini konsep Al-Quran, bukan konsep keseimbangan. konsep lebih mengedepankan akhirat dibanding dunia. Adapun konsep keseimbangan dunia dan akhirat, orang mengambil dari sebuah firman Allah dengan makna yang dipaksakan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Lihat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, berarti dunia dan akhirat harus seimbang. Tafsiran siapa itu? Siapa yang menafsirkan seperti itu? Tidak ada para ahli ilmu, ahli tafsir yang mengatakan dunia dan akhirat harus diseimbangkan. Karena ayat-ayat yang lain menyuruh kita lebih mengedepankan akhirat dibanding dunia. Dan Rasulullah SAW mendidik kita untuk lebih mengedepankan akhirat dibanding dunia. Namun, hanya itu satu-satunya ayat yang bisa mereka bawa-bawa maknanya untuk mendukung dunia mereka, sehingga mereka jadikan ayat itu sebagai senjata ampuh dalam hal mengajak manusia kepada dunia sehingga melupakan akhirat. Kita katakan bahwa sebenarnya di ayat itu sendiri bukan sama antara dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini di mana ini? Di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Ini di mana ini? Di akhirat. Wa qina adzabannar. Di mana ini? Di akhirat. Dua satu. Bukan satu satu. Dua satu. Berarti akhirat lebih kuat. Karena pembicaraan Allah di dalam ayat itu dua untuk akhirat, satu untuk dunia. Apabila kita perhatikan kalimat ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang rajin pengajian dan tidak diperuntukkan kepada orang-orang yang malas pengajian, pahamlah kita ini metode yang tidak benar. Kalau ada anak-anak muda, anak kuliah, gak pacaran, rajin baca Quran, rajin hadir pengajian, malam minggu gak keluar, di rumah saja, di kamar baca Quran, apa kata mereka? Hei, dunia dan akhirat itu harus seimbang. Untuk itu mereka gunakan kalimat itu, dan tidak akan mereka gunakan kepada orang yang sebaliknya. Cobalah perhatikan. Dari sana pahamlah kita bahwa ini pola syaitan. Kemudian kalau dia benar dalam apa yang dia katakan dan dia jujur membangun keseimbangan dunia dan akhirat, saya yakin dia jadi orang soleh. Karena dia harus membagi hari yang 24 jam ini 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat. Bisa dia? Gak bisa. Kalau dia bisa, saya yakin dia orang soleh. 12 jam beribadah, bayangkan. Dan 12 jam untuk dunia. Buktinya dia juga enggak, dia bohong itu mengatakan seimbang itu. Dia bohong mengatakan seimbang. Dia juga enggak seimbang. Di sisi lain, berbeda pemahaman kita ketika berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah dengan pemahaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang hadir di benak kita ketika kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, duit. Sementara itu tidak hadir di benak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca doa itu. Kalau duit yang diminta Nabi SAW, apa yang akan terjadi kepada Nabi SAW? Hasanah bagi Nabi bukanlah harta yang menumpuk, sebagaimana hasanah dalam doa-doa kita. Bahkan Nabi SAW diminta oleh Umar, ambil sedikit dunia wahai Rasul. Nabi mengatakan, tidak. Biarkan mereka untuk mereka dunia, untuk kita akhirat. Sebagai tadi, bagaimana tadi yang telah kita nukilkan. Jadi hasanah di yang dibayangkan oleh Nabi ketika Nabi membaca Rabbana atina fid dunya hasanah bukanlah hasanah yang banyak dibayangkan orang sekarang. Harta melimpah, kemudian kedudukan tinggi, kemudian martabat di tengah masyarakat kita, dipandang orang, itu hasanah yang diinginkan orang sekarang. Larinya ke dunia lagi. Rasulullah tidak. Tidak seperti itu. Karena Rasulullah hidup bukan untuk mencintai harta sebagaimana hidupnya orang sekarang. Masyarul muslimin wal muslimat, konsep orang sekarang ini, dan itu mungkin konsep sebagian kita yang ada di sini mungkin, kalau belum taubat, hidup di dunia kaya raya, hidup di akhirat masuk surga. Apakah benar konsep itu? Lihat kehidupan Rasul kita Muhammad SAW. Apakah beliau hidup di dunia kaya raya? Kalau masuk surga pasti Rasul kita masuk surga. Tapi apakah beliau hidup di dunia dengan kaya raya? Atau justru mereka hidup, beliau hidup di dunia dengan sesederhana mungkin dan mendidik keluarganya sesederhana mungkin. Kalau yang benar adalah Rasul, berarti yang salah adalah kita. Kalau yang benar adalah kita, berarti yang kita salahkan adalah Rasul yang turun kepadanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Sehingga pemahaman yang salah ini lahir lagi pemahaman salah fase 2. Episode kedua. Telah lahir, Pak, bukan belum lahir. Anak muda sekarang pola hidupnya hidup muda hura-hura. Hidup tua kaya raya, hidup di akhirat masuk surga. Enak lu aja. Udah ada belum? Sudah di tas-tas mereka saya baca. Saya baca di tas mereka yang mereka bawa pergi sekolah itu. Hidup muda hura-hura, hidup tua kaya raya, hidup di akhirat masuk surga. Ini episode kedua dari kesalahan yang terjadi. Kembali di sini kita dididik oleh siapapun yang membuat slogan hidup itu untuk dunia, dunia, dunia dan dunia. Nabi mengatakan, aku tidak takut kefakiran kepada kalian, yang kutakutkan dunia kepada kalian. Berbeda sekali antara konsep ini dengan konsep Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Orang muslim itu takut berhadapan dengan harta. Bukan disuruh tamak, takut. Saya disuruh pegang uang 5 miliar, takut saya, Pak. Kalau bukan uang saya. Hal yang paling ditakutkan itu pegang uang banyak. Saya di tubuh saya ini pernah ada uang 1 miliar. Takut saya pegang uang 1 miliar. Karena bukan uang saya. Tapi dalam bentuk dolar waktu itu. Lembaran dolar. $100. Masukkan. Saku celana, baju, jaket. Supaya tidak terdeteksi oleh alat detektor bandara. Sehingga ditanya, kemana buat duit banyak-banyak? Waktu itu pergi haji ngurus hotel. Takut kita pegang uang banyak itu. Karena enggak uang kita. Jadi umat Islam itu takut dengan harta dan membuat antisipasi yang sangat besar soal harta, karena harta itu yang banyak menyelewengkan mereka ke jalan yang salah. Takutnya kita kepada harta yaitu takut menyelewengkan harta sehingga pertanggungjawaban di akhiratnya adalah berat. Takut tidak mengambil harta dengan cara yang benar dan membelanjakannya dengan cara yang tidak benar. Takut mengambil harta dengan cara yang tidak benar dan membelanjakannya dengan cara yang tidak benar sehingga menghancurkan akhirat kita. Boleh terima dunia itu, boleh terima harta itu, tapi harta yang tidak menghancurkan akhirat kita. Itu konsepnya. Itu konsepnya. Wallahu a'lam. Ustaz, pemuda seperti apakah yang akan masuk surga? Ini berarti bicara Islam secara keseluruhan. intinya pemuda yang mengikuti Al-Quran dan Hadis. Itu mungkin jawaban singkat yang bisa kita jawab. Yang hidupnya untuk akhirat, dunia baginya kalau ada alhamdulillah, kalau tidak dapat ya dia tidak marah. Dan usaha perlu, namun keputusan dia serahkan kepada Allah. Ketika dapat kenikmatan dunia itu, dia tidak sombong. Ketika tidak mendapatkan, dia tidak frustasi dan putus asa, dan tidak menyalahkan Allah. Dia terima dari dunia apa yang membuat Allah ridho, dan dia belanjakan untuk apa yang membuat Allah ridho. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan mengambil ilmu dari orang yang menyerukan sunnah? Menyerukan sunnah, dia orang yang menyerukan sunnah, bahkan disebut ahli hadis, namun janggutnya rapi ditebas oleh silet. Ya bagaimana dia menyerukan sunnah kalau dia sendiri penampakannya saya sudah tidak sunnah? Bagaimana mungkin orang ini berani menyuarakan sunnah kalau secara nampak saja belum dia ngomong orang sudah tahu dia tidak mengikuti sunnah? Nabi SAW mengatakan, "U'ful liha," biarkan jenggot itu tumbuh. "Kaffiful liha," biarkan dia mekar. "Arhul liha," biarkan dia menjulur ke bawah. Ini tiga kalimat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang jenggot. Kemudian dia tebas dengan silet. Bagaimana mungkin ini adalah ahlu sunnah? Apalagi kemudian dinyatakan sebagai ahli hadis. Ahli hadis apa? Yang ahli hadis itu bukan orang yang banyak hafal hadis, tapi ahli hadis adalah orang yang mengamalkan hadis. Wallahu a'lam. Ini pertanyaannya panjang ini. Mohon sabar mendengarkan pertanyaan saja, mohon sabar. Sebelumnya ana mohon maaf apabila pertanyaan ana, pertanyaan saya tidak sesuai dengan tema. Saya memiliki seorang kakak yang sedang menyusui anak. Pada saat hamil dahulu, beliau berhalangan untuk puasa sehingga puasanya bolong 1 bulan penuh. Berhubungan sebentar lagi mau Ramadan, rasanya kalau mengganti 1 bulan penuh waktunya kurang sempat. Dan rasanya beliau juga tidak sanggup karena jatuhnya menjadi 2 bulan full dengan puasa tahun ini. Apakah boleh sekiranya digantikan dengan membayar fidyah saja, dan bagaimana caranya Ustaz? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Kalau akhirnya jawaban saya tidak bisa disampaikan di forum ini, bolehkah saya minta nomor kontak Ustaz untuk berkonsultasi? Terima kasih Ustaz. Wanita yang hamil dan menyusui ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah cukup bagi mereka fidyah saja atau mereka harus qadha juga? Sebahagian merojihkan menguatkan fidyah saja. Syekh Albani dan murid-muridnya yang kita kenal, Syekh Salim Hilali, Syekh Musa Nasr, Syekh Ali Hasan, merojihkan pendapat bahwasanya hanya fidyah saja. Dan beberapa masyayikh lain kita temukan merojihkan pendapat harus qadha kalau seandainya ketika hamil dia berat dan sulit untuk puasa. Dan kalau dia tidak berat namun khawatir kepada bayinya, itu qadha dan fidyah. Sebagian masyayikh merojihkan itu. Di antara yang kita kenal adalah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, yang pernah kita dengar langsung beliau merojihkan pendapat tersebut. Dan itu juga yang kalau saya tidak khilaf dirojihkan oleh Syekh Utsaimin di dalam fatwa-fatwa beliau. Wallahu ta'ala alam. Saya sampai saat ini kuat memegang pendapat hanya fidyah saja, karena ada riwayat-riwayat dari para sahabat, dari Anas bin Malik, dari Abdullah bin Umar, bahwa alal hamil wal murdi' al fidyah, untuk orang yang hamil dan orang yang menyusui hanya fidyah saja. Dan fidyah itu adalah memberikan untuk 1 hari yang kita tidak berpuasa. Di sini pertanyaan 30 hari. Untuk 1 harinya setengah zakat fitri. diberikan kepada fakir miskin. Setengah yang kita bayarkan untuk zakat fitri, wallahu a'lam. Atau kalau tidak dalam bentuk makanan pokok, sekali makan orang miskin, beli nasi untuk sekali makan dengan lauk-lauknya, serahkan kepada 30 orang miskin. Baik satu hari sekaligus, satu siang sekaligus 30 orang, atau hari ini 10, besok 10, besok 10. Allahu a'lam. Sebagai pemuda, langkah apa yang mesti dilakukan untuk meraih kebahagiaan akhirat? Langkah pemuda dan langkah orang tua sama. Ya. Kembali kepada ilmu dan amal saleh, iman dan ketakwaan. Menjauhkan diri daripada dunia yang merusak apapun. Menjauhkan diri daripada yang diharamkan Allah. Dan alangkah banyaknya godaan-godaan kepada pemuda di zaman kita sekarang kepada hal yang diharamkan Allah. Gabungkan diri dengan kawan-kawan yang baik, hindari teman-teman yang tidak baik. Wallahu a'lam. Saya sangat berminat mempelajari ilmu sains dan teknologi. Bolehkah saya menuntut ilmu itu ke Israel? Sebab pusat pendidikan ilmu semikonduktor. Saya bacanya ya enggak tahu. Susah saya bacanya, apalagi ilmunya, enggak ngerti saya. Apa pusat pendidikan ilmu semikonduktor paling komprehensif penelitiannya ada di Tel Aviv. Mohon penjelasannya Ustaz. Saya memiliki tujuan agar umat Islam bisa menguasai sains dan teknologi kembali seperti saat masa kekhalifahan. Umat Islam mundur bukan karena sains dan teknologi mereka kurang. Tanamkan itu baik-baik. Umat Islam mundur bukan karena sains dan teknologi mereka kurang dari orang-orang kufar. Kita sudah salah dalam memahami. Kita mengira umat Islam mundur ini karena kekurangan sains dan teknologi. Umat Islam mundur karena kekurangan iman dan amal soleh. Kekurangan takwa. Bukan kekurangan sains dan teknologi, bukan kekurangan ekonomi, bukan kekurangan senjata perang. Kapan kekhalifahan umat Islam hancur? Di mana? Di Turki. Kondisi sains dan teknologi di Turki ketika itu dibanding di zaman sahabat, hebatan mana? Hah? Turki. Ekonomi umat Islam di masa Turki hancur dibanding ekonomi di zaman Rasul, hebatan mana? Turki. Kenapa hancur di Turki? Kenapa jaya di zaman Rasul? Jadi umat Islam itu terbelakang bukan karena sains dan teknologi. Kita dibodoh-bodohi oleh orang kufar. Mereka memimpin sains, memimpin sains, memimpin sains, dan selalu mewujudkan sains-sains terdepan agar kita merasa selalu kalah dengan mereka. Dan kita minder berhadapan dengan mereka. Sebenarnya sains dan teknologi mereka itu enggak ada apa-apanya. Mereka sudah mempunyai alat yang mereka terbangkan sampai ke Mars. Lalu mereka ambil bebatuan Mars, mereka bawa pulang ke bumi. Lalu mereka teliti. Pertanyaan umat Islam kepada mereka, ngapain? Hah? Ngapain? Ngabisin biaya besar, usia. Hanya untuk ngambil batu di Mars, bawa ke bumi, ngapain? Gak ada kerjaan apa? Tapi aneh, umat Islam tercengang-cengang. Mantap. Ngapain? Kurang kerjaan apa? Kurang batu di bumi ini untuk didesain dan teknologikan sehingga harus diambil batu dari Mars. Subhanallah. Gak tahu hidup untuk apa. Tapi itulah orang kufar. Mereka selalu ingin terdepan supaya umat Islam merasa ketinggalan terus. Dan umat Islam tidak apa-apa ketinggalan dalam sains, asal mereka tetap memiliki benteng iman dan takwa yang benar. Mereka akan jaya. Tahukah kita di mana keagungan dan kemuliaan untuk umat Islam? Allah mengatakan berulang-ulang di dalam Al-Quran, di dalam iman, bukan di dalam sains dan teknologi. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal saleh dari kalian, Allah jadikan mereka pemimpin di permukaan bumi. Siapa yang Allah peruntukkan untuk mereka khilafah? Yang beriman dan beramal saleh, bukan yang menguasai sains dan teknologi. Di dalam surat Al-Munafiqun, walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Keagungan dan kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, milik orang-orang yang beriman. Bukan milik orang-orang yang menguasai sains. Milik orang-orang yang beriman. Kembali kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran, surat lainnya, kalau tidak salah dalam surat Ali Imran, wa antumul a'launa, kalian akan menjadi umat yang tertinggi. Tidak ada yang mengalahkan kalian. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Bukan kalau kalian menguasai sains dan teknologi. Hati-hati. Kita selalu dibuat salah memandang. Dan sehingga orang-orang itu benar-benar mereka membiayai laboratorium-laboratorium mereka, penelitian-penelitian mereka dengan biaya yang sangat besar. Agar kemudian mereka selalu mengetahuinya lebih awal dari umat Islam. Dan kemudian mereka berbagi dengan umat Islam informasinya. Subhanallah, sehebat itukah hati mereka? Jutaan dolar mereka habiskan untuk penelitian, kemudian hasilnya dipersembahkan untuk dunia. Ini orang kafir, Pak, bukan orang muslim itu. Enggak mungkin sedermawan itu mereka kepada dunia. Hati-hati. Kita dikibuli. Kita aja umat Islam yang punya jiwa berbagi bersama umat Islam, belum tentu kita raih dengan harta yang sangat banyak, hasilnya kita persembahkan kepada dunia. Begitu saja. Enggak mungkin. Sangat sulit mencari orang yang sehebat ini keikhlasannya dalam berbagi. Apalagi mereka orang kafir. Apa antum kira setelah mereka sampai kepada sains dan teknologi yang mereka sampai, yang mereka capai, mereka akan berbagi dengan dunia? Seperti apa yang mereka dapatkan? Tidak. Yang baiknya mereka simpan, yang buruknya mereka bagi ke kita. Apalagi peneliti-peneliti banyak dari orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi Allah katakan, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ. Mereka membuat kerusakan di permukaan bumi. Yang benarnya mereka simpan, yang tidak benarnya, semi benarnya mereka tebar. Takkan sehebat itu mereka. Takkan semurah itu mereka. Sepemurah dan hidup tanpa pamrih itu mereka. Mereka orang kafir. Mereka orang Yahudi Tel Aviv yang Allah katakan, walan tardu'ankal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian umat Islam sampai kalian mengikuti mereka. Hati mereka benci kepada umat Islam. Mereka akan berbagi dengan umat Islam. Yakinlah, tak akan sehebat itu, semulia itu jiwa orang kafir. Oleh karena itu jangan terlalu yakin dengan informasi mereka. Jangan terlalu yakin dengan informasi mereka. Karena saya memiliki seorang teman pernah kuliah di Amerika. Dan dia berkata, dulu ketika kami di Amerika kuliah, kami mencari orang tua angkat, mengurangi beban hidup, memperkecil tuntutan hidup di negeri orang. Saya dapat orang Amerika asli, teman saya dapat orang Yahudi. Di rumah orang Yahudi itu, di ruang tamunya ada TV layar lebar, namun tidak pernah dihidupkan. Sementara produsen-produsen film mayoritas orang Yahudi. Kenapa justru di rumah orang Yahudi TV tidak boleh dinyalakan? Itu agama mereka, nonton TV haram. Dan itu agama Islam yang benar, nonton TV haram. Nonton acara-acara yang seperti itu maksudnya, yang dibuat oleh orang-orang Yahudi itu haram. Mereka membuatnya untuk orang, dan mereka tidak mau mereka melakukannya sesama mereka, karena mereka tahu yang mereka buat itu untuk merusak. Namun kita mau dirusak, itu masalahnya. Hidup di dunia dengan menghayal, gak ada kecuali keburukan yang akan datang. Percayalah. Dan untuk itu kita dididik dengan film. Kita menjadi penghayal-penghayal kelas kakap. Dari kecil kita sudah dididik oleh orang Yahudi dengan tayangan-tayangan mereka dengan menghayal. Remajanya apalagi, yang tuanya juga begitu. Sehingga hidup kita untuk sesuatu yang hampa di dunia khayal, sementara mereka hidup di dunia nyata. Dan orang yang hidup di dunia nyata akan mengalahkan mereka yang hidup di dunia khayal. Riba itu pelakunya Yahudi di depan, di atas. Sementara di agama Yahudi dilarang dan diharamkan riba sesama Yahudi dengan Yahudi. Jadi saya mengatakan bahwa tidak akan mungkin sepemurah itu orang Yahudi kepada umat Islam. Padahal mereka membenci umat Islam. Jadi kalau mereka mengeluarkan biaya besar untuk penelitian-penelitian di laboratorium-laboratorium canggih mereka, setelah mereka mendapatkan hasil yang maksimal dari penelitian mereka itu, apakah yang hasil maksimal itu mereka mau berbagi? Ini bisnis. Bisnis itu polanya untuk kita dan untuk orang samarkan supaya dia tidak mencapai apa yang kita dapatkan. Iya atau tidak? Iya, begitu pola bisnis. Dan mereka hidup untuk dunia. Mereka adalah orang-orang yang rakus terhadap dunia. Yawaddu ahadum law yu'ammaru alfasana. Mereka ingin kalau bisa hidupnya 1000 tahun. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Kamu akan menemukan mereka sangat rakus terhadap kehidupan dunia. Konsep hidup manusia duniawi yang tidak ada akhirat di otak mereka, enggak ada makan siang yang gratis. Mereka memberi kita bukan untuk memberi, karena ada yang mereka inginkan dari kita. Maka tidak mungkin mereka mengeluarkan biaya begitu besar, kemudian hasilnya dengan lapang dada mereka bentangkan ke dunia ini yang kami temukan. Enggak mungkin. Jadi hati-hati, jangan terlalu yakin dengan informatika yang sampai. Kita memiliki Al-Quran dan Hadis. Di dalamnya lah kejayaan umat Islam. Walaupun sebenarnya sains dan teknologi dunia dibutuhkan oleh umat Islam, bukan kita menafikan kebutuhan umat Islam terhadap sains dan teknologi. Tapi yang salah adalah ketika kita mengatakan desain dan teknologi itulah inti kemajuan umat Islam. Itu tidak benar. Umar radhiyallahu taala anhu ketika berpesan kepada pasukan perang, mengatakan kepada pasukan perangnya, innama tuqatiluna a'da'akum bi imanikum. Sesungguhnya kalian memerangi musuh-musuh kalian dengan iman kalian. Fa in qataltumuhum bi aslihatikum ghulibtum. Kalau kalian memerangi musuh kalian hanya dengan senjata kalian, kalian akan dikalahkan. Jadi peperangan umat Islam itu peperangan iman, bukan peperangan tenaga. Bukan peperangan senjata murni, bukan murni senjata, iman. Dan itulah yang sekarang ini sedang minim-minimnya di tubuh umat Islam. Umat Islam hancur bukan karena semata-mata musuh mereka kuat. Tapi justru umat Islam hancur itu karena Allah kuatkan musuh mereka karena disebabkan mereka minim dalam iman mereka. Dan penyebab utama musuh mereka kuat karena mereka minim di dalam keimanan mereka. Pahami itu baik-baik. Yang membuat musuh kuat, kita meninggalkan agama kita. Kalau kita mengamalkan agama kita, tidak ada musuh yang kuat. Karena orang yang beriman akan turun dalam perang bersama malaikat. Malaikat turun bersamanya dalam berperang. Dan siapa yang berani berhadapan dengan malaikat? Siapa yang bisa berhadapan dengan malaikat? Namun karena kita tidak beriman, beriman juga. Maka kita jauh dari para malaikat dan bantuan-bantuan Allah dari langit. Kesalahan umat Islam bukanlah musuhnya ingin menghancurkannya. Bukan mutlak itu. Tapi dia yang tahu itu adalah jebakan musuh dan dia terkam dan dia makan jebakan itu. Jadi kalau ibarat pancing, musuh memberikan pancing dan umat Islam adalah ikan, bukan salah pancingnya, salah ikan yang sudah tahu itu ada pancing dimakan juga. Paham? Paham, insya Allah. Paham. Majalah-majalah, bacaan-bacaan, tontonan-tontonan yang tidak benar. Umat Islam tahu itu jebakan musuh agar melemahkan umat Islam. Justru itu juga yang dibaca, itu juga yang dilihat, itu juga yang ditonton. Salah siapa? Kesalahan umat Islam sendiri. Jadi yang salah bukanlah kekuatan musuh. Yang salah kita yang meninggalkan agama dan kemudian memakan umpan musuh itu. Jangan selalu salahkan musuh, salahkan umat Islam yang sudah tahu itu jebakan lalu tetap masuk dalam jebakan dan justru bahagia masuk jebakan. Waliyadzubillah. Lihat berapa banyak umat Islam yang bangga di atas maksiat. Lihat berapa banyak umat Islam yang bangga berjoget di atas apa? Pentas. Yang bangga mempertontonkan aurat di depan televisi disaksikan oleh jutaan manusia. Ini yang membuat umat Islam hancur. Bukan sains dan teknologi. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, ketika kalian tinggalkan agama kalian, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan dan Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi yang membuat umat Islam itu hina karena mereka meninggalkan agama mereka. Dan membuat umat Islam itu kembali bangkit kalau mereka kembali kepada agama mereka. Bukan sains dan teknologi. Jadi intinya dari pertanyaan tadi, bukanlah sesuatu yang benar apabila kita merasakan bahwa mereka lah yang terbaik. Dan kalau kita ingin membangun kekuatan umat Islam, kita harus belajar ke Tel Aviv. Takut-takut nanti pulang jadi Yahudi antum. Kalau tidak Yahudi dalam agama, Yahudi dalam pola pikiran. Dan cukuplah itu sebagai kerusakan yang nyata. Wallahu a'lam. Tadi Ustaz membawakan hadis tentang seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW. Seseorang, tidak mengatakan seorang pemuda, seseorang ya. Tadi pertanyaan ini seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW pada perang Uhud dan bertanya di mana posisiku nanti. Rasulullah menjawab di surga. Sehingga pemuda tersebut menjadi termotivasi dan berperang sehingga syahid. Hadis ini sering dijadikan dalil oleh kelompok orang dari kalangan kaum muslimin untuk menghalalkan bom bunuh diri ke medan jihad semacam Palestina, Suria dan Afghanistan. Apakah ta'wil mereka betul Ustaz? Apakah mereka Rasul yang berani mengklaim kalau kamu mati kamu masuk surga? Apakah posisi mereka sama dengan Rasul yang turun kepadanya wahyu orang itu di surga atau di neraka? Sehingga mereka berani memposisikan kalau kamu mati pasti surga. Nah, surga milik dia. Dan sahabat yang berperang di zaman Rasul tidak mesti mati. Banyak juga yang berangkat kemudian di tengah musuh dan pulang kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tidak semuanya harus mati. Sangat berbeda dengan bom yang belum ada yang memecahkan bom kemudian dia pulang selamat sehat walafiat. Terjun ke medan perang itu tidak mesti mati. Khalid bin Walid berapa medan jihad yang dia lakoni? Dan dia ingin sekali mati. Dan setiap ada orang yang berani ke tengah-tengah musuh, selalu orang mengatakan itu Khalid bin Walid. Tapi tetap saja enggak mati-mati. Enggak wafat-wafat. Dan perlu antum tahu bahwa yang dibolehkan untuk pergi ke tengah musuh bukan sembarangan orang. Dilihat siapa yang pandai, siapa yang ahli, siapa yang perkasa, siapa yang getit, siapa yang pandai bermain pedang. Enggak sembarangan bisa masuk ke tengah-tengah musuh. Yang disebut oleh dalam istilah perperangan ahlul karri wal far, orang yang pandai menyerang dan pandai mundur segera. Orang-orang yang getit, pendekar-pendekar, itu yang disuruh masuk. Enggak sembarangan orang nyeleneng-nyeleneng masuk mati. Dan yang selalu berani dengan pasukan-pasukan yang membelah barisan musuh itu Khalid bin Walid. Tapi subhanallah wafatnya di atas ranjang. Bukan di medan jihad. Dan dia mendapatkan pahala syahid dengan amalnya yang luar biasa dan niat yang selalu ingin wafat di medan jihad. Walau wafat di atas ranjang. Jadi tidak mesti harus mati. Ya? Namun ini sudah jelas-jelas meledakkan diri sendiri. Jadi tidak mungkin disamakan dengan apa yang terjadi di zaman Rasul. Tidak sama. Kalau itu belum ada kepastian mati. Itu dari sisi kepastiannya saja sudah berbeda. Belum lagi korban-korbannya. Belum lagi aksi individualnya. Dan jihad tidak pernah dilakukan dengan aksi individual. Enggak pernah seorang Umar yang perkasa jihad sendirian tanpa di bawah komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Abu Ubaidah bin Jarrah di masa Umar perang sendirian tanpa dikomandoi dari pusat. Dan tidak pernah Khalid bin Walid di bawah kepemimpinan Abu Bakar jihad sendiri tanpa komando. Enggak pernah. Tidak ada yang namanya jihad itu aksi individu, enggak ada. Kesalahan lagi. Jadi banyak hal-hal yang salah di situ. Dan para ulama lebih ahli dalam ilmu agama mengingatkan kita bahwa itu bukan jihad dan itu bukan bom syahid. Namun yang paling tepat dikatakan bom bunuh diri, bukan bom syahid. Karena banyak hal yang berbeda dengan konsep-konsep agama di situ. Wallahu a'lam. Kita tidak menafikan keikhlasan mereka. Sekali lagi kita tidak menafikan keikhlasan. Karena orang yang tidak ikhlas tidak berani mati untuk itu. Namun ikhlas saja tidak cukup. Ikhlas harus diiringi dengan amalan yang benar. Baru dia cocok. Tapi ikhlas saja, amalan tidak benar, belum cocok dia. Sampai disatukan antara keikhlasan dan amalan yang benar, maka harus dibenarkan juga dulu jihadnya dengan jihad yang benar yang ada dalam agama Islam. Kemudian beriringan dia dengan ikhlas, baru dia berjalan seiring. Wallahu a'lam. Sehingga kita tidak menuding keikhlasan saudara-saudara kita yang melakukan itu. Saudara yang saya maksud umat Islam, bukan saudara dalam arti kata satu manhaj kita dengan dia, tidak. Kita tidak menafikan atau tidak menuding keikhlasan mereka. Demi Allah, sekali lagi demi Allah, dan saya ucapkan dengan sepenuh keikhlasan, demi Allah, kalau ada jaminan dari Allah meledakkan dengan cara seperti itu surga, kalau ada jaminan dari Allah, saya mau. Saya menjawab, mau malam ini juga. Karena sudah capek hidup di dunia ini. Iya, capek dengan pola-pola kehidupan umat Islam yang centang perenang ini. Capek dengan godaan dan dunia yang dunia di zaman kita yang sudah sangat banyak. Kalau ada jaminan seperti itu surga datang dari wahyu yang jelas, kita mau melakukannya demi Allah. Karena memang tujuan kita surga. Tapi karena tidak ada jaminan. Justru yang ada Nabi mengatakan, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, menusuk dirinya dengan badannya dengan pisau, maka di akhirat Di dalam neraka, dia akan terus menusukkan pisau itu ke badannya, khalidan mukhallada, selama-lamanya. Dan barang siapa yang mencampakkan dirinya dari puncak gunung, maka di dalam neraka dia akan terus campakkan dirinya di puncak gunung, khalidan mukhallada, selama-lamanya. Dan selama-lamanya ini ditafsirkan oleh para ulama ahli hadis dalam waktu yang sangat panjang, walau tidak kekal di neraka kalau dia masih muslim. Karena khalidan di dalam bahasa Arab tidak selamanya abadi tanpa batas waktu. Oleh karena itu, untuk soal neraka, soal surga, orang-orang kafir masuk neraka, orang muslim masuk surga, Allah Subhanahu wa taala memakai khalidina fiha abada. Ketika ditambah dengan abada, baru di situ ada makna selama-lamanya. Maka kalimat dalam hadis khalidan mukhallada, kekal, maksudnya dalam kurun waktu yang sangat panjang. Barang siapa yang meminum racun, maka di akhirat di neraka dia akan terus minum racun, khalidan mukhallada. Berarti kalau dia membunuh dirinya dengan bom, kalau masuk neraka, bom terus badannya, khalidan mukhallada, dalam kurun waktu yang panjang, karena dia sengaja membunuh dirinya. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.